Seperti di P3K, ku malah lagi. Batu putih di langkotmu, batu putih di kanemu, batu putih di balongmu. Seakan tak ingin lepas, terus mendekat sepanjang hari. Sepanjang hari.